kadang di tengah ladang. Gak mungkin pada un rimbung semalam. Denai lai anak raso ka adi. Tapi bagi cinta. jari mani adik tak sayang nan ame jo balu tak balik suasa pun kuni yang inyo tak jadi nan ame jo balu tak balik suasa pun kuni yang inyo tak jadi. Rintangan kisah kadiadan alamkan ku abiyakasana suasana kuning yang tak jadi mengikat.

Kata ruahnya ojo rago menjago cinta kasih kita. Kata ruahnya ojo rago menjago cinta kasih kita. Amen. Terima kasih. asin sejo dirasukan.